sungguhlah manis negeriku Ambone. Beta belayar jauh. Mengapa beta mau buang diri begini, jauh dari pangkuan ibu, bapa dan saudara. Yeah.